sekian hari nan berlalu, musim datang dan pergi, terbakar wajah rindu ke dalam yang sepi. Angan sudah mengecapi yang manis dan pahit, mendaki puncak yang tinggi, mencakar ke langit. Langkah demi langkah ku lewati untuk mencari diriku yang pasti, yang pasti aku dahaga gejolak jiwa masih meronta. Takkan menyerah hingga menghilang rasa insan yang tak sempurna. Hidupnya sudah mengecapi yang manis dan pahit, mendaki puncak yang tinggi, mencakar ke langit. hidupnya.